Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagi yang membawa kitab, khususnya yang terbitan Darul Haq, ya, ada dua terbitan ya, yang satu Darul Haq, yang satu Media Hidayah. Yang untuk Darul Haq bisa dibuka halaman 9 atau judulnya Manhaj Golongan yang Selamat di poin yang nomor 11. Sifat dari Firqatun Najiyah yang ke-11 adalah golongan yang selamat mengingkari setiap peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, saya ulangi. Golongan yang selamat, mereka mengingkari hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Keterangannya, Firqatun Najiyah mengajak manusia untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan oleh Allah untuk kebahagiaan manusia dunia akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui sesuatu yang paling baik untuk manusia. Hukum-hukumnya abadi sepanjang zaman, relevan untuk seluruh penduduk bumi sepanjang zaman. Sebab kesengsaraan dunia dan kemunduran dunia, khususnya dunia Islam, adalah karena mereka meninggalkan hukum kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara pribadi, kelompok, maupun secara pemerintahan. Dan ini bagian dari apa yang Allah firmankan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri, yaitu berusaha menyesuaikan diri dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, jadi tentang masalah tahkim ya, mengambil hukum sejauh mana yang diperbolehkan dan sejauh mana yang dilarang. Tahkim atau berhukum di situ ada dua. Yang pertama, berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan yang kedua, berhukum dengan hukum manusia. Kalau yang pertama ini bagian dari ibadah kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan Innal hukmu illa lillah. Segala bentuk hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengamalkan hukum Allah apapun bentuknya, misalnya Anda membagi waris sesuai dengan aturan Allah, atau Anda bertransaksi jual beli ada masalah, Anda kembalikan kepada hukum Allah. Termasuk hukum Allah dalam masalah bagaimana kita beribadah, bagaimana cara memutuskan perselisihan antara dua orang dan seterusnya, maka hadirkan dalam perasaan diri kita bahwasanya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berhukum dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Berhukum yang dibuat atau dengan hukum yang dibuat oleh manusia itu latar belakangnya ada dua. Yang pertama, hukum yang dibuat oleh manusia ini dibuat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga aturan itu diyakini bisa mengantarkan seseorang menuju surga. Maka yang seperti ini tidak boleh kita taati sama sekali. Bahkan ini termasuk di antara bentuk melakukan tahkim kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti kita mengambil hukum dengan hukum yang tidak Allah buat, tapi dengan keyakinan itu bisa mengantarkan kepada surga. Contoh seperti di masa silam, seperti yang sering disebutkan oleh para ulama dengan sebuah kitab yang namanya Al-Yathiq. Kitab Al-Yathiq ini ditulis oleh Genghis Khan atau ditulis atas perintah Genghis Khan sebagai panduan bagi kaum muslimin yang ada di daerah Damaskus dan daerah jajahan-jajahannya si Genghis Khan ini. Dan dia ngasih motivasi kepada mereka, kaum muslimin ini, kalau kalian melaksanakan al-yathiq, maka nanti kalian bisa menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalian bisa mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah. Sehingga ada sebagian di antara mereka yang mengamalkan al-yathiq dengan penuh keyakinan bahasanya amal yang saya lakukan ini akan mendatangkan pahala. Dan jelas ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena al-yathiq itu buatan manusia dan tidak mungkin apa yang dibuat oleh manusia bisa menuju kebahagiaan di akhirat atau mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu apakah itu bisa mendatangkan pahala atau tidak. Yang ngasih pahala Allah. Sehingga yang memerintahkan untuk bisa mendapatkan pahala adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, seperti yang diikuti oleh sebagian kelompok-kelompok menyimpang, yang mereka punya nizam, ya, punya peraturan yang sangat rinci untuk mengatur kelompoknya. Kita ambil contoh misalnya yang ada dalam LDII. Di LDII itu sangat rinci ketika mereka membuat nizam, aturan dari mulai atas sampai bawah. Dan mereka punya prinsip, kalau Anda melakukan sebuah kesalahan, misalnya tidak mau terima dengan apapun yang kami putuskan, maka wajib bayar kafaroh. Dan berbagai macam aturan yang mereka punya. Dan nanti kafarohnya tidak boleh ditanyakan uangnya ini mau dikemanakan atau apa yang dilakukan oleh Pak Imam dengan uang ini dan seterusnya. Mereka membuat nizam seperti ini, aturan seperti ini, dan pelakunya, orang-orang LDII yang melaksanakannya itu dengan penuh keyakinan bahwasanya saya melakukan ini akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, surga pasti dan seterusnya. Padahal ini adalah hukum buatan manusia dan tidak ada jaminan apakah dia bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat ataukah tidak. Kalau orang meyakininya, berarti dia berhukum dengan hukum selain Allah dengan tujuan apa? Untuk melakukan, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ini diistilahkan lain dengan nama tashri', dengan nama tashri'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka punya sekutu syara'u lahum minad-din, yang mereka membuat aturan dalam masalah agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Sehingga Allah sebut orang yang mentaati hukum semacam ini, dia dianggap oleh Allah telah menyediakan sekutu untuk Allah dalam masalah pembuatan syariat, yaitu meyakini sebuah hukum yang itu bukan hukum Allah dan dia anggap ini bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat sebagaimana layaknya orang mengamalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia atau adanya sebuah manusia membuat sebuah hukum, menyepakati sebuah hukum untuk kemaslahatan dunia, untuk murni kemaslahatan dunia. Dan hukum yang dibuat ini tidak sesuai dengan hukum Allah, dalam arti bertentangan dengan hukum Allah, maka mentaati hukum semacam ini perbuatan dosa besar. Kecuali jika diiringi keyakinan bahwasanya ini lebih baik dibandingkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ada keyakinan seperti itu, maka bisa sampai pada tingkatan kekufuran. Baik, jadi saya ulangi. Untuk kasus yang kedua, ada orang yang dia menyepakati hukum selain hukum yang Allah turunkan, namun diiringi dengan keyakinan bahasanya hukum itu untuk kemaslahatan dunia dan dia lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sampai pada taraf kekufuran. Tapi kalau kemudian tidak diiringi perasaan seperti itu, maka ini tindakan maksiat. Ini tindakan maksiat. Sebagai contoh, ada sebuah perusahaan yang dia memutuskan kepada karyawannya, dalam rangka untuk menjaga kualitas produk yang kita buat, maka seluruh karyawan dilarang pakai jilbab. Aturan ini boleh ditaati enggak? Boleh ditaati atau tidak? Apakah bertentangan dengan hukum Allah? Jawabannya tidak bertentangan. Karena yang pakai jilbab karyawati. Dalam rangka untuk menjaga kualitas, maka seluruh karyawan dan karyawati tidak boleh pakai penutup kepala misalnya. Yang karyawati tidak boleh pakai jilbab. Berarti dia membuat sebuah aturan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini dilarang. Jika ada orang yang mengamalkannya disertai dengan keyakinan bahwa ini lebih baik dibandingkan memakai jilbab, aturan agamamu itu tidak relevan, rambut itu ganggu misalnya, kok malah gak ditutupi, atau misalnya pakai jilbab itu ganggu kebebasan sehingga nanti kamu tidak bisa produktif dalam bekerja, sehingga dia anggap hukum Allah itu hukum yang lebih rendah dibandingkan hukum yang dia buat, maka yang seperti ini berarti dia telah menganggap bahasanya atau menghinakan hukum Allah, dan dia menganggap hukumnya lebih tinggi dibandingkan hukum Allah. Ini sampai pada tingkatan kekufuran. Tapi kalau dia lakukan seperti ini hanya karena permasalahan, ya menurut penilaian saya biar ini lebih produktif, dan dia tetap gak nyaman dalam hatinya karena dia yakin ini bertentangan dengan aturan syariat, maka ini perbuatan maksiat dan tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Baik, kemudian yang ketiga, hukum yang dibuat oleh manusia dan di situ tidak bertentangan dengan hukum Allah, hanya saja tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak semua aturan yang ada di muka bumi ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali aturan di muka bumi ini yang dia diserahkan kepada makhluknya, terserah kalian buat hukum sendiri selama tidak bertentangan dengan hukumku. Contohnya apa? Misalnya peraturan lalu lintas, peraturan administrasi yang ada di masyarakat, surat menyurat, kemudian termasuk identitas ya, termasuk misalnya masuk jam 7 ketika sekolah, keluar jam 4 dan seterusnya. Ini tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Boleh enggak ini diamalkan? Jawabannya silahkan diamalkan, karena tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh saja orang meyakini hal ini dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Loh, kenapa kok harus ada aturan seperti ini, Pak? Ya kalau enggak diatur kayak gini orang jadi sembarangan. Baik. Ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia itu butuh aturan. Yang namanya manusia butuh aturan. Karena kalau manusia itu tidak diatur, maka tidak ada bedanya dengan binatang. Berarti kita itu menyukai keseragaman. Fungsi aturan itu apa, Pak? Biar seragam, sehingga kompak. Ya kalau merah berhenti semua, kalau hijau jalan semua. Tidak ada yang satu jalan yang satu berhenti. Karena kekompakan, keteraturan itu bisa membuat suasana menjadi nyaman. Baik, adanya aturan yang dibuat oleh manusia bukti bahwa kita itu sangat butuh dengan kekompakan, butuh dengan keteraturan. Sebagaimana hukum manusia itu dibuat dalam rangka tujuannya untuk itu, hukum Allah Subhanahu wa taala diturunkan tujuannya juga lebih hebat dibandingkan itu. Makanya pada saat kita mentaati hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, kita perlu menanamkan dalam hati kita keyakinan bahwasanya ini semuanya untuk kemaslahatan manusia. Karena setiap manusia itu pasti butuh aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah sampai di sini kita tidak susah untuk memahaminya, kita bisa memahami dengan baik ya. Jadi kaidah sebagian orang bahasanya orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan semuanya jadi kafir, ini kaidah yang tidak benar. Ya. Ini kaidah yang masih banyak butuh rincian. Ada yang berhukum dengan hukum selain Allah, dia sampai pada tahapan kafir. Ada yang berhukum dengan hukum selain Allah hanya pada tahapan dolim. Dan ada yang berhukum dengan hukum Allah namun dia diperbolehkan karena hukumnya itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari latar belakang kondisi hatinya. Dan yang kedua kondisi hukum yang dibuat dan dia lakukan. Nah, kemudian kita akan masuk poin yang ke-12. Di antara ciri golongan yang selamat adalah mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah. mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah. Dan yang dimaksud berjihad di jalan Allah ini konotasinya tidak harus dalam bentuk perang. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Dan jihad dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, jihad yang bentuknya dengan lisan dan tulisan, yaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya akan berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni, bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan tentang hal ini yang menimpa kaum muslimin di masa mendatang. Beliau mengatakan, "La taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awsan." Tidak akan terjadi kiamat sampai beberapa kabilah di kalangan umatku mereka bergabung dengan orang musyrik, dan sampai beberapa kabilah di antara umatku mereka menyembah berhala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi realita kondisi di tengah umatku. Umatku di sini umat apa? Ya. Umat yang menjadi pengikut beliau, ummatul ijabah. Umat ijabah adalah umat yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari realita akan ada sekelompok di antara umatku yang mereka mengikuti kaum musyrikin. Sehingga ketika orang musyrik itu beribadah mereka ikut, waktu ke gereja mereka ikut di gereja, waktu Natalan mereka jaga di depannya, melindungi adanya setiap gangguan yang akan mengganggu orang-orang Nasrani beribadah di gereja. Waktu ada orang Hindu menjemput Dewi Sri dia juga ikut, ya. Betul apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan umatnya yang dia nanti akan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Kemudian ada juga di kalangan umat beliau yang nanti akan menyembah berhala. Tayyib. Ini realita yang akan terjadi di tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha untuk berjuang bagaimana agar kaum muslimin kembali kepada kebenaran. Nah, maka jihad pertama yang kita maksimalkan adalah menjelaskan kepada mereka untuk kemudian kembali kepada kebenaran. Karena jihad konotasinya tidak harus dalam bentuk perang. Dan tujuan utama perang itu apa? Mengajak orang untuk kembali kepada kebenaran, mengajak orang untuk kembali kepada Islam. Kalaupun mereka kembali kepada Islam sebelum terjadi kontak senjata, apakah mereka tetap dibantai? Jawabannya tidak. Bahkan mereka menjadi kawan sebagaimana kaum muslimin yang lain. Kemudian yang kedua adalah jihad dengan harta, yaitu menginfakkan harta untuk penyebaran dan perluasan ajaran Islam. Mencetak buku-buku dakwah yang mengajak ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam, memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang yang dibutuhkan, memberikan bekal kepada para mujahidin baik berupa makanan, pakaian atau keperluan lain yang dibutuhkan. Tayyib. Intinya jihad dengan harta adalah menggunakan harta untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan di jalan Allah itu banyak, ya. Nah, kalau bisa masing-masing kita memiliki salah satu di antara ini. Karena seperti kemarin yang kita sampaikan, dakwah itu jalannya Nabi dan para pengikutnya. Beliau mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, di jalan ini aku mengajak orang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja itu, ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Sehingga jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berdakwah dan diikuti oleh para umat beliau juga turut berdakwah membantu dakwah beliau. Karena itu kita berusaha untuk berdakwah sebisanya dengan lisan kita atau dengan tulisan kita. Kalau tidak bisa dengan kemampuan finansial kita atau dengan potensi-potensi yang lain. Jangan sampai kita tidak ambil andil di sana. Nah, terus bagaimana Pak dengan ibu-ibu? Kita kan punya keterbatasan. Enggak mungkin kita jadi khatib di masjid karena khatib yang asli enggak datang. Ya mustahil Anda jadi badalnya khatib. Tapi Anda punya banyak jalan untuk bisa melakukan aktivitas seperti ini. Ada seorang ibu-ibu di Saudi yang sangat terkenal namanya, karena beliau sering menyumbangkan hartanya untuk penerbitan buku-buku syar'i. Jadi sering saya ketika mendapatkan buku gratisan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, nama beliau selalu disebutkan. Ini dicetak atas wakaf atau atas dana dari Ibunda Naurah, ya, namanya Naurah. Naurah binti siapa itu. Dan nampaknya beliau termasuk orang yang sangat kaya di sana, sering nyetak buku-buku gratis untuk disebarkan kepada kaum muslimin. Nah, kita bisa menggunakan sebagian harta kita atau menggunakan potensi yang lain. Termasuk diantaranya adalah mendidik anak. Kita tidak tahu, barangkali anak yang saat ini kita didik nantinya dia akan menjadi calon ulama misalnya. Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Meskipun kita tidak punya niatan kamu nanti akan jadi ulama kelas dunia. Ketika ibunya Syekh Albani mendidik Syekh Albani, ibunya tidak punya bayangan kalau nanti anaknya akan menjadi ulama ahli hadis kelas dunia. Ketika Imam Syafi'i kecil diasuh oleh ibunya, bisa jadi ibunya juga enggak punya bayangan nanti ternyata karyanya diterima oleh kaum muslimin sepanjang zaman sampai sekarang. Demikian pula para ulama yang lainnya. Jadi kita hanya bisa berusaha mendidik dan mendidik sebisanya. Masalah sejauh mana dia bisa memberikan pengaruh bagi kehidupan umat manusia, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah jihad dengan jiwa. Jihad dengan jiwa bentuknya adalah bertempur dan ikut berpartisipasi dalam medan perang untuk kemenangan Islam dan agar kalimat La ilaha illallah tetap jaya, sedangkan kalimat-kalimat orang kafir menjadi hina. Dalam hubungannya dengan yang ketiga, perincian jihad di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam sabdanya, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Memerangi dengan lisan bentuknya apa, Pak? Berdakwah, membantah hujah mereka, membela kesyirikan, kemudian meluruskan pandangan mereka terkait masalah bagaimana cara beragama. Intinya mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran. Sebelum kita membahas masalah jihad, jadi bagian ini yang paling sering dinilai miring oleh mereka yang tidak paham terhadap Islam, sampai muncul Islamophobia, ya, orang yang ketakutan terhadap agama Islam, termasuk orang Muslim sendiri. Kadang mereka menganggap bahasanya kaum muslimin itu adalah masalah global bagi dunia karena adanya syariat jihad, adanya syariat membunuh orang lain, menjarah orang lain, dan seterusnya. Dan ini jadi begini, ternyata mereka sebenarnya bisa menerima seperti apa syariat jihad yang ada dalam Islam. Ini pengalaman, ya, tapi mungkin sedikit cerita saja. Jadi waktu saya masuk Singapura, langsung dimasukkan ke office, jadi di custom. Custom ternyata ditahan, masuk office, masuk kantor. Di situ ada 3 orang yang melakukan interogasi. Pokoknya semua dibukai, laptop dibuka, HP dibuka. Terus yang dia tanyakan ya paling sama dengan pertanyaan untuk yang lain, tentang masalah jihad, tentang masalah bagaimana kondisi kaum muslimin di Palestina, tentang masalah dan seterusnya. Nah, yang paling membahayakan di posisi pertanyaan jihad, karena dia ingin tahu kita itu sebenarnya di pihak yang mana. Lalu saya tanya semacam ini, Apakah semua negara punya hak untuk menjaga kedaulatannya? Jawabannya iya. Apa buktinya? Semua negara berhak punya militer. Ada APRI, ada TNI di Indonesia, dan semua negara punya army, punya militer. Meskipun ada yang maksimal dalam dunia militer seperti Amerika dan kawan-kawannya, ada yang kurang perhatian seperti Jepang ya, karena mereka diboikot dalam masalah ini. Berarti Anda juga mengakui negara punya hak untuk menjaga kedaulatan. Baik, agama punya hak yang sama tidak? Punya. Berarti kita punya sama-sama hak untuk menjaga kedaulatan. Jihad itu resmi, sehingga kami tidak melakukan jihad, agama kami tidak melakukan jihad sembarangan, seperti yang terjadi pada tindakan terorisme. Bagi kami itu bukan jihad. Jihad itu resmi. Kita berada berhadapan, head to head. Jadi Anda menghadapi kami dengan senjata, saya juga menghadapi Anda dengan senjata. Dan itu bukan satu pelanggaran. Sebagaimana negara A berhak untuk menghadapi negara B ketika mereka diganggu kedaulatannya, agama juga punya kedaulatan yang sama. Sehingga dalam Islam adanya syariat jihad itu ya dalam rangka menjaga kedaulatan agama kami. Kami punya hak untuk menjaganya ketika ada orang lain yang berusaha mengganggu kedaulatan agama kami. Tapi itu sifatnya resmi. Sehingga jihad dalam Islam itu ada pemimpinnya, ada komandonya. Lawannya juga sama, nanti dia juga bisa membuat aturan yang sama, ada pemimpinnya, ada komandonya. Apa yang bermasalah di situ? Dia mengakibat. Berarti enggak ada jadi masalah, enggak ada masalah. Cuman karena mereka tidak paham saja. Dan kadang orang bercerita tentang masalah jihad, kaum muslimin cerita sendiri tentang masalah jihad juga enggak paham. Akhirnya membuat semakin orang semakin ketakutan. Wah, jihad itu pokoknya semua kafir wajib dibunuh. Bantai semuanya sampai masuk Islam. Kalau enggak masuk Islam bantai. Ya ini menakutkan. Sehingga komentar sebagian orang yang tidak paham jihad dan mereka mendefinisikan jihad dengan sesuatu yang intinya adalah membunuh dan membunuh, seolah-olah itu mengerdilkan fungsi jihad. Padahal fungsi jihad yang pertama adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang berusaha mengganggu di titik ini, kita punya kedaulatan untuk mempertahankannya. Anda ganggu kami, kami enggak terima. Karena orang kalau didolimi, Pak, kemudian dia diam saja, enggak balas, padahal dia mampu untuk melakukannya, atau dia diam saja enggak balas, ya, kira-kira orang semacam ini terpuji atau tersalah? Ya, tergantung ya. Kalau dia mampu untuk melakukannya dan yang mendolimi ini anak kecil, ya berarti ini menunjukkan kalau dia orang yang kasih sayang. Ya, dia tidak mau berurusan dengan musuh yang remeh, karena ini bukan musuh. Tapi kalau kemudian yang mendolimi itu orang yang sepadan dengan kita, kita diam saja, oh berarti kamu terhina. Kamu lebih rendah derajatnya dibandingkan dia. Oh, sudah terlihat didolimi kayak gini kok diam saja. Seharusnya balas untuk menunjukkan kalau kamu adalah orang yang mulia. Dalam hal ini kamu mampu seperti yang dia lakukan. Tapi kalau kamu diam saja, berarti bukti kalau kamu ini tidak mampu. Dan orang yang lemah dalam posisi ini lebih hina dibandingkan mereka yang lebih kuat. Baik. Karena itulah ketika kaum muslimin sudah memiliki kemampuan, dia dizalimi, dia punya hak untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan dirinya. Ya. Maka disitulah ada syariat jihad. Dan ini juga berlaku bagi agama-agama yang lain. Nah, sehingga sebenarnya orang kafir pun menerima cara pandangan semacam ini ya. Bahasanya jihad itu fungsi terbesarnya adalah untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga kehormatan Islam dan kedaulatan kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, hukum jihad di jalan Allah dirinci di sini. Kata beliau, yang pertama hukumnya fardu ain, wajib bagi semuanya. Bentuknya adalah perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan serangan ke berbagai negara Islam. Dia wajib dihalau. Seperti agresi Yahudi yang merampas tanah kaum muslimin di Palestina, maka umat Islam yang memiliki kemampuan dan kekuatan, jika berpangku tangan dia berdosa. Sebelum mengusir orang-orang Yahudi yang terkutuk dari wilayah Palestina, mereka harus berupaya mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam dengan kemampuan yang ada, baik harta maupun jiwa. Baik. Jadi yang pertama, jihad yang hukumnya fardu ain. Jihad yang hukumnya wajib ain itu ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, jika di sana ada mobilisasi massa. Yang dimaksud mobilisasi massa itu gimana, Pak? Ada perintah dari atasan, dari pemerintah untuk jihad. Misalnya pemerintah mengumumkan seluruh kaum muslimin wajib ikut jihad. Maka yang gak ikut jihad, dia berdosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Fa'idha qila infiru fanfiru." Apabila disampaikan kepada kalian berangkat jihad, maka berangkatlah jihad. Jadi jangan diam saja. Itu jihad yang sifatnya fardu ain. Kemudian yang kedua, jihad yang sifatnya fardu ain adalah ketika pasukan kaum muslimin sudah bertemu dengan pasukan musuhnya. Ketika mereka sudah bertemu, maka haram untuk berpaling, haram untuk meninggalkan medan perang. Ini seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Gimana dia ini? Allah subhanahu wa ta'ala melarang ketika iltaqal fi'atain, iltaqal fi'atan, ada dua kelompok yang sudah ketemu, kemudian mereka lari, illa mutaharrifan au mutahayyizan ila fi'atin, kecuali bagi mereka yang mundur karena ingin mencari strategi yang lebih bagus, atau karena bergabung, ingin bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Baik. Sehingga kalau sudah ketemu pasukan muslim dengan pasukan kafir, maka pantangan untuk mundur. Siapa yang mundur, dosa besar. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada as-sab'un mubiqat, 7 dosa besar. Salah satunya kata beliau, wattawalli yaumaz-zahfi, berpaling atau mundur ketika hari az-zahf. Yang dimaksud dengan yaumaz-zahfi adalah ketika peristiwa ketemunya kaum muslimin dengan musuhnya. Kemudian yang ketiga, jihad menjadi fardu ain jika ada sebagian orang yang dia punya kemampuan satu-satunya untuk mengendalikan alat yang dibutuhkan dalam perang. Misal ya, di tengah kaum muslimin yang mampu menggunakan radar hanya 10 orang. Maka 10 orang ini wajib ikut jihad. Dia nanti kalau enggak ikut, dosa. Karena berarti dia tidak mau bela kedaulatan agamanya. Maka dia wajib untuk ikut. Sehingga 10 orang ini harus ikut. Karena satu-satunya yang bisa mengaktifkan radar yang dibutuhkan dalam perang hanya dia. Termasuk alat-alat yang lain. Baik. Kemudian, sebab kita diwajibkan jihad, salah satunya adalah ketika orang kafir itu melakukan penyerangan, melakukan agresi kepada kaum muslimin. Beliau kasih contoh seperti yang terjadi di Palestina. Mereka, orang-orang Yahudi, melakukan agresi dan merampas tanah kaum muslimin Palestina. Maka kita sebagai kaum muslimin wajib untuk melakukan pembelaan dan mengusir mereka. Ini terjadi tahun kapan, Pak? Yahudi pertama menduduki Palestina 48. Di tahun 48, jadi Arab ini memang, atau negeri Palestina ini dulu dijajah oleh Perancis ya. Sama seperti di daerah Maroko juga di, atau Libya. Libya juga dijajah oleh Perancis. Nah, kemudian ketika Perancis pergi, Inggris dan Perancis pergi dari wilayah situ, mereka ngasih tempat kepada orang-orang Yahudi di salah satu wilayah yang ada di sana. Dan dulu wilayah Yahudi dari tanah Palestina itu hanya 20%, kurang lebih tahun 48. Begitu pasukan ini pergi, kemudian kaum muslimin bersatu dari berbagai negara, ada Mesir termasuk Saudi juga ikut, dan dulu waktu itu Suriah masih dikuasai oleh Ahlussunnah ikut juga, dan beberapa negara yang lain bersatu menyerang 20% Yahudi tadi. Begitu terjadi peperangan, pasukan Inggris dan Prancis yang tadi meninggalkan daerah Palestina balik lagi. Akhirnya mereka ikut gabung berperang. Sudah, apa yang terjadi? Perang yang hanya makan waktu kurang lebih 6 hari. Wilayah Israel yang ketika itu hanya 20% dari negara Palestina langsung jadi 80%. Berkebalikan ya. Jadi dalam waktu 6 hari kaum muslimin tinggal memiliki tanah 20% dari wilayah tanah Israel. Baik, sejak saat itu mereka terus mulai berpikir, berani nyerang, mereka akan mencaplok wilayah-wilayah kaum muslimin yang lain. Peristiwa perang ini disebut dengan peristiwa perang An-Nakbah. Peristiwa perang Nakbah, nanti bisa dicari artikelnya di internet ya, kayaknya sudah ada terjemahannya. Jadi perang yang hanya makan waktu selama kurang lebih 6 hari, tapi dari situ orang-orang Israel bisa melebarkan wilayahnya menjadi sangat luas. Nah makanya sekarang kalau ada orang yang teriak-teriak ya, ganyang Israel, perang Israel, itu gimana negara Arab dan seterusnya, Anda mikirlah. Anda perlu mikir, ini kalau diserang mereka ekspansi, tapi kalau mereka dibiarkan susah untuk ekspansi, tidak ada alasan. Apa yang bisa membuat wilayah kita semakin lebar? Susah. Ya. Dan salah satunya Masjidil Aqsa masuk ke dalam wilayah mereka. Makanya siapapun orang musyrik, orang muslimin, kaum muslimin, mereka benci. Jangankan yang muslim, yang non muslim saja, mereka juga enggak suka dengan keberadaan Israel di situ karena ini penjajahan. Kan ada banyak wartawan-wartawan Amerika yang sudah dibunuh di sana. Ada juga orang-orang non-muslim yang lain seperti orang Jepang yang mereka tidak suka dengan situasi yang ada di sana. Seperti video kemarin, jadi ada orang yang di pertemuan apa itu, masih di forumnya PBB ya, yang dia mengutuk pembantian yang dilakukan oleh Yahudi kepada kaum muslimin, dan yang ngomong orang kafir. Tapi kenapa negeri-negeri Islam tidak bisa menyerang mereka? Ya, nyerang mereka ini bukan perang muslim dengan Israel, tapi perang muslim dengan kafir. Nanti mungkin Amerika akan ikut campur, Inggris ikut campur, negara-negara kafir yang lainnya akan ikut campur. Makanya kita perlu mempertimbangkan maslahat dan mudharat pada saat kita memberikan komentar seputar masalah kebijakan pemerintah Saudi atau pemerintah-pemerintah negara Timur Tengah yang lainnya terkait posisi Palestina yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah jihad yang sifatnya fardu kifayah. Jika sebagian umat Islam telah melakukannya, maka sebagian yang lain kewajibannya menjadi gugur. Seperti berdakwah, mengembangkan misi Islam di negara-negara lain, sehingga berlaku hukum-hukum Islam di segenap penjuru dunia. Barang siapa yang menghalangi dakwah ini, maka dia harus diperangi sehingga dakwah Islam dapat berjalan lancar. Atau jihad yang sifatnya fardu kifayah adalah jihad yang di luar dari tiga kondisi tadi. Ketika ada mobilisasi massa, yang kedua apa? Ketika sudah bertemu antara dua pasukan muslim dan kafir, yang ketiga ketika dia punya kemampuan khusus yang dibutuhkan kaum muslimin dalam berjihad. Nah, selain itu sifatnya fardu kifayah. Berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri golongan yang selamat. Bagaimana ciri-ciri golongan yang selamat? Bagian yang ketiga. Ciri golongan yang selamat, yang pertama, golongan yang selamat itu sangat sedikit. di tengah banyaknya umat manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Tuba lil ghuraba unasun salihun fi unasin su'in katsir. May ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum." Tuba bagi para ghuraba. Orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang saleh di tengah masyarakat yang jelek, katsirin yang lebih banyak. Orang yang mendurhakai mereka, orang yang tidak mau taat kepada mereka lebih banyak dibandingkan orang yang mau taat kepada mereka. Siapa ini? Cirinya al-ghuraba. Kemarin telah kita sampaikan makna dari tuba ada dua. Yang pertama apa? Artinya adalah keberuntungan. Yang kedua, pohon yang sangat besar yang ada di surga. Tayyib. Kemudian diantara dalil yang menunjukkan bahasanya golongan yang selamat itu jumlahnya sedikit, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilum min ibadiyash syakur." Dan sedikit sekali diantara hambaku yang mampu untuk bersyukur. Dan ini sumpahnya iblis. Iblis ketika bersumpah, dia diusir dari surga, dia mengatakan, la'ughwiyannahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim falam tajidu aktsarahum syakiri. Nanti akan aku goda mereka, ya Allah, aku sesatkan mereka dari arah depan, belakang, kanan, kiri, sehingga engkau tidak menjumpai banyak di kalangan mereka yang mampu bersyukur. Artinya lawan dari syukur apa? Kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an orang-orang yang baik jumlahnya secara umum lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak baik. Makanya Allah melarang jangan sampai kita mentaati orang yang umumnya manusia atau mayoritas manusia untuk menentukan hukum. Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti pendapat mayoritas penduduk bumi, nanti kamu akan jadi sesat. Karena mayoritas penduduk bumi itu punya penyimpangan. Baik. Sehingga yang pertama, ciri dari firqatun najiyah adalah jumlahnya sedikit. Karena mereka orang yang ghuraba, orang yang asing. Cuman begini, jangan secara sengaja gara-gara pengikutnya masih sedikit terus ngaku paling benar. Nah, kalau ini gayanya orang sufi. Sehingga salah satu di antara yang membuat mereka bangga itu jumlah kita sedikit dan orang yang mengikuti kebenaran itu pasti sedikit. Makanya kita jangan sampai bertambah anggotanya. Sehingga mereka kalau pengajian diam-diam rahasia, tidak di tempat umum, tidak ditampilkan di tengah masyarakat dan seterusnya. Tapi mereka buat sembunyi-sembunyi. Baik. Jadi golongan yang selamat jumlahnya sedikit, tapi tidak semua yang sedikit golongan yang selamat. Karena dua hal ini tidak saling berhubungan, ya, tidak saling berhubungan. Sebagaimana begini, siswa yang berprestasi jumlahnya sedikit. Tapi siswa yang sedikit belum tentu berprestasi. Hanya terbentuklah komplotan siswa yang jumlahnya sedikit. Ya. Apakah mereka pasti berprestasi? Ya, tergantung amalnya. Ya, tergantung bagaimana cara dia belajar, bagaimana aktivitasnya, dan seterusnya. Baik. Nah, dulu ada sebagian golongan. Namanya, apa ya? Sekte Malayimah atau apa? Seingat saya. Jadi sekte ini secara sengaja mereka ingin membuat jumlah mereka itu sedikit. Makanya mereka enggak suka kalau ngajak-ngajak orang lain. Dan dia itu punya prinsip, kamu semakin tampak di permukaan masyarakat sebagai orang jahat, dan nanti ketika kamu sendirian taat kepada Allah itu semakin baik. Akhirnya sekte ini secara sengaja menampakkan maksiat. Minum di depan banyak orang, mabuk, ganggu orang. Jadi membuat suasana biar semua orang menilai saya ini sebagai orang yang jahat. Akhirnya memaksakan diri untuk jadi preman. Terus pokoknya kudu dadi wong elek di depan orang lain. Tapi kalau mereka sudah sendirian, malam hari tahajud. Mereka rajin tahajud, mereka rajin beribadah kepada Allah dengan anggapan yang penting dinilai baik di mata Allah meskipun dinilai jelek di mata manusia. Nah, akhirnya sengaja ngelek. Nah, ini kan manusia yang gak benar ya. Baik. Padahal manusia itu saksi bagi Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Antum syuhada'ullahi bil ard. Kalian adalah saksi bagi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu semuanya. Tayyib. Sehingga perhatikan di sini golongan yang selamat itu sedikit tapi tidak melazimkan, tidak berkonsekuensi berarti kalau ada orang yang sedikit dia golongan yang selamat. Karena itulah ahlu sunnah sedikit itu bukan karena mengkondisikan sedikit, tapi ahlu sunnah sedikit mengingat banyak orang yang mereka masih susah untuk bisa mengenali kebenaran dengan baik. Meskipun ahlu sunnah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menampakkan kebenaran di tengah masyarakat. Berbeda dengan ahli bid'ah, orang yang punya pemikiran menyimpang yang jumlahnya sedikit, mereka tidak berani. Sehingga mereka ketika menyampaikan sesuatu sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kebenaran itu berada di permukaan, bukan berada di kolong jembatan. Tapi dia dinampakkan, karena kebenaran itu sejalan dengan fitrah. Sehingga kebenaran tidak perlu disembunyikan. Bercerita tentang masalah kebenaran di tempat yang gelap, tersembunyi, enggak ada satupun orang yang tahu. Pikir rupamu kaya apa, gurunya rupanya kaya apa, orang ngerti. Pokoknya yang penting kamu mendengar, inilah titah-titah kebenaran. Nah, padahal isinya kebatilan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatanajawna fi dinillahi dunal 'ammah, fa'lam annahum 'ala ta'sisid dalalah." Kalau kamu melihat ada orang yang mereka menyampaikan agama secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, langsung vonis kalau mereka itu sedang membangun prinsip kesesatan. Fa'alam annahum ala ta'sisid dalalah. Ketahuilah bahwasanya mereka sedang membangun prinsip kesesatan. Karena kebenaran itu tidak disembunyikan, tapi kebenaran itu ditampakkan. Makanya sederhana saja, kalau memang LDI itu benar, silahkan kasih kesempatan untuk ceramah di atas mimbar, sampaikan ajaran LDI dengan terang-terangan. Gak bakalan berani mereka. Loh, kenapa Anda gak berani? Katanya benar. Katanya prinsip Anda ini benar. Sampaikan. Mereka gak bakalan berani. Bukti kalau apa yang kamu sampaikan berarti kamu menyembunyikan kebatilan. Makanya kamu tidak berani menyampaikan secara terang-terangan. Kalau memang NII itu prinsipnya benar, sampaikan di permukaan, sampaikan di tengah masyarakat. Kalau ini benar, sampaikan. Karena kebenaran itu di permukaan, di atas mimbar, dia di depan pengajian, ya, di share di Facebook, mereka tidak malu. Kenapa? Karena kebenaran sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Demikian pula kelompok-kelompok yang lain, termasuk mereka yang punya pemahaman semua anggota pemerintah kafir. Pemahaman-pemahaman khawarij yang menjadi prinsip utama kalian, yang membedakan kami dengan kalian, sampaikan di mimbar. Silahkan sampaikan di mimbar, gak usah malu. Kalau memang itu kalian yakini sebagai kebenaran, sudah, tinggal tunggu saja masyarakat akan melakukan penilaian. Kita akan lakukan penilaian. Kalau memang itu kebenaran, dia akan berani menyampaikannya di tengah masyarakat. Tapi kenapa mereka gak berani? Mereka sampaikan prinsip yang paling prinsip diam-diam. Ya. Tujuannya apa? Karena saya tidak mau didengar banyak orang. Loh, gimana? Kenapanya kebenaran? Ya harus sampaikan kepada seluruh umat manusia. Kenapa kok tidak mau didengar banyak orang? Katanya kebenaran. Ya mereka mungkin belum siap. Semua orang sanggup untuk menerima kebenaran. Selama itu memang kebenaran. Baik. Makanya biasanya kebatilan itu disampaikan rahasia dan kebenaran itu disampaikan di permukaan. ada pengajian tapi enggak pernah ada undangannya, enggak pernah ada woro-woro atau tidak pernah ada pengumuman di tengah masyarakat, cuman diam-diam saja, itu bisa jadi bahaya. Tayyib. Karena itulah untuk mengenali apakah itu kebenaran atau tidak, salah satunya dengan cara semacamnya. Sampaikan kebenaran itu di permukaan, bukti kalau itu satu yang benar, tidak akan ditakuti oleh masyarakat dan tidak akan dicurigai oleh masyarakat. Mereka enggak mau menyampaikannya di permukaan karena takut nanti akan dikritik oleh orang yang lebih paham masalah agama. Nah, dan jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, banyak suasana seperti ini terjadi di lingkungan kita. Ada orang yang mereka tidak mau dan tidak berani menyampaikan apa yang menjadi prinsipnya. Dan itu salah satu di antara bukti kalau dia apa yang dia sampaikan bukan kebenaran. Ada satu cerita ya. Ini pernah diceritakan oleh Al-Ustaz Aris Munandar. Jadi ada seorang tokoh agama di sebuah kampung. Tokoh agama ini mengajarkan kajian bertingkat. Jadi ada kajian habis maghrib sampai isya. Ini yang dibaca kitab Riyadhus Shalihin. Maghrib sampai isya di masjid. Ya ini pesertanya paling banyak. Karena wong-wong kampung yang belum tidur, kalau maghrib bisa nggak tidur ya. Orang-orang kampung mereka bisa ikut nimbrung. Kemudian setelah itu nanti jam 9 malam sampai kira-kira jam 11. Ini kajiannya lebih serius lagi. Kajian atau setelah isya ada lagi. Setelah isya sampai jam berapa itu kitab Bulughul Maram, kitab fikih. Nah, di situ beliau menjelaskan tentang atau gurunya ini menjelaskan tentang bagaimana pendapat-pendapat ulama dalam masalah fikih mengikuti hadis yang ada dalam Bulughul Maram. Terus yang ketiga sekitar jam 9 terus di atas itu sampai kira-kira jam 11. Pesertanya lebih sedikit lagi. Kajiannya kitab Mujarobat. Kitab Mujarobat itu kajian tentang pokoknya ini kalau dipraktekan oleh orang yang sakit ini mujarab. Mujarab itu apa ya, Pak? Terbukti. Mujarab itu artinya terbukti. Disebut mujarobat karena terbukti berhasil. Maka disebut mujarab. Wah, obatnya mujarab, maksudnya obatnya terbukti. Terbukti apa? Marak noloro. Bisa juga disebut obatnya mujarab ya. Mujarab itu artinya terbukti. Nah, di jam itu dia ngajiannya tentang mujarobat. Wah, itu pesertanya lebih sedikit lagi. Karena disitu diajarkan tentang kalau sakit ini nanti baca ini, nanti sambil nutuk-nutuk watu, kalau nanti kehilangan barang ini baca ini dan seterusnya. Lebih atas lagi kajian jam 1 malam, mungkin sampai jam 2, yang dikaji judulnya Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif itu buku perdukunan. Nah, di situ diajarkan tentang berbagai macam cara membuat jimat. Nah, ada istilah pulhu sungsang, terus fatihah gambar macan, raja-raja. Nah, itu diajarkan dalam Syamsul Ma'arif. Baik. Jadi dia semakin tersembunyi, semakin sedikit siswanya, pesertanya, itu yang diajarkan semakin ngawur. Padahal di kajian setelah maghrib Riyadhus Shalihin, nggak ada yang nolak Pak Riyadhus Shalihin kan? Nah, nanti atasnya lagi Bulughul Maram, orang nggak nolak. Begitu mujarobat, nah mungkin orang mulai mikir, mosok Islam kok ngajarkan kayak gini? Seperti hasiat ini itu mujarobat ya. Contohnya apa? Kalau orang sakit gigi, dia disuruh gigit apa gitu? Terus orang ini sambil bawa paku, sambil bawa palu, ayo geget, tutup ita. Mbah, nanti gimana? Tapi yang dipaku kayu ya, bukan giginya. dan seterusnya. Baik, intinya begini hadirin, jadi masalah kebenaran sampaikan di permukaan. Kalau ada orang menyampaikan pengajian kok diam-diam, rahasia. Rahasia bukan karena materinya yang susah, tapi rahasia karena memang sengaja dirahasiakan. Maka ini salah satu di antara bukti kalau itu adalah kesesatan. Nah, itu ada ustadz yang dia kajian yang ikut cuma 2 orang, 3 orang. Aslinya terbuka, cuman yang bisa mengikuti 3 orang karena materinya terlalu berat. Berarti bukan karena dia sengaja menutup, tapi karena tidak banyak orang yang mampu mengikutinya. Baik. Dan misalnya Al-Ustadz Aris Munandar, beliau kadang membuka kajian, pesertanya cuma 2 orang. Yang satu ngantuk ya tinggal 1 orang ya. Kemudian berikutnya, golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah, dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Nasib mereka seperti nasib para nabi yang dijelaskan dalam firman Allah, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah aku jadikan setiap nabi itu punya musuh dari golongan setan, jin dan manusia. Mereka saling memberikan wahyu, maksudnya membisikkan kalimat-kalimat indah, gururan yang tujuannya untuk menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika mengajak kepada tauhid oleh kaumnya, beliau dijuluki sebagai tukang sihir pendusta. Padahal sebelumnya mereka memberi julukan beliau sebagai As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan amanah. Tapi begitu beliau mendakwakan Islam, gelarnya jadi berupa pendusta dan orang gila atau tukang sihir dan seterusnya. Baik, kita ulangi lagi yang nomor 2. Golongan yang selamat banyak dimusuhi. Tapi mohon untuk tidak dibalik. Berarti kalau golongan yang banyak dimusuhi selamat. Ini sama dengan tadi. Dan itu kan alasan kelompok-kelompok yang kecil-kecil, sempalan-sempalan, mereka semakin bangga. Kenapa? Yang memusuhi kita banyak. NU gak seneng sama kita, Muhammadiyah gak seneng sama kita, Muslim-Muslim yang lain juga gak seneng sama kita. Andaikan ada Syekh Sudes di sini, beliau juga gak suka sama kita. Musuh kita banyak sekali, maka kita ini yang paling benar. Baik, ini kok malah aneh kayak gini. Dibenci masyarakat, bilangnya yang paling benar. Banyak orang yang gak suka kepadanya dijadikan sebagai acuan. Nah, seperti kelompok Malayimah tadi, mereka membuat suasana biar semakin dibenci. NII juga punya prinsip yang sama. Yang memusuhi kita banyak. Nah, bisa jadi pecahan-pecahan itu mereka punya prinsip yang sama. Baik, jadi yang dimaksud dimusuhi ini dimusuhi karena bukan mengkondisikan diri untuk dimusuhi, tapi karena masyarakat mungkin masih berat untuk bisa menerima kebenaran yang kita ikuti. Kok ada sunnah kayak gini, ada sunnah kayak gini. Oh, ini kok saya dianggap keliru ya. Selama ini saya dianggap salah ya. Nah, akhirnya kalau dia bisa menerima, walhamdulillah. Kalau tidak, yang dibawa atas nama, berarti dia paling benar sendiri. Sampai orang tua kita dianggap salah semua amalnya. Dan kalau sudah pakai atas nama orang tua, bahaya. Orang jadi emosi. Masa orang tua saya dianggap salah? Guru saya dianggap salah, kan gitu ya? Baik. Sebagaimana yang dialami oleh para nabi. Makanya salah satu di antara alasan orang musyrikin, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami jumpai bapak kami seperti ini yang mereka perbuat. Sehingga mereka menyalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap telah menyalahi ajaran nenek moyang. Kemudian yang ketiga, Syekh Ibnu Baz rahimahullah ketika ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab, mereka adalah orang-orang salaf dan setiap orang yang mengikuti jalan para salafus saleh, yaitu Rasulullah, para sahabat dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka. Karena itu salaf artinya apa? Pendahulu. Salaf artinya pendahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membisikkan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, khairus salafi ana laki, khairus salafi ana laki. Pendahulu yang terbaik di kalangan umat manusia adalah saya sebagai pendahulu untukmu. Karena Nabi SAW yang mendahului wafat sebelum Fatimah radhiyallahu anha. Dan Fatimah radhiyallahu anha merasa bangga dengan itu karena bapaknya sebagai pendahulu dia adalah sebagai pendahulu beliau adalah manusia yang terbaik. Maka salaf secara bahasa artinya pendahulu. Dan ketika orang ditanya, siapakah manusia yang agamanya paling bagus? Jawabannya Nabi Muhammad SAW. Terus siapa? Selanjutnya para sahabat. Kemudian para tabi'in muridnya para sahabat. Dan begitu seterusnya. Semakin dekat generasi itu dengan zaman kenabian, maka dia semakin baik. Karena itulah, ketika kita ingin mengikuti agama yang benar, berarti tirulah orang yang terbaik di antara kalian. Tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, karena mereka adalah manusia-manusia yang mengikuti ajaran agama yang paling benar. Sehingga kita mengikuti salaf, maka ada istilah mengikuti jalan salafus saleh. Itulah bagian dari manhaj dan ciri-ciri golongan yang selamat. Pada pasal-pasal berikut akan dibahas masalah akidah golongan yang selamat, yaitu golongan yang mendapatkan pertolongan. Semoga kita termasuk di antara mereka yang berakidah firqah najiyah golongan yang selamat ini. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa amalan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Apa amalan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Maksudnya apa? Apa amalan yang bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia? Amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia adalah amalan dia sendiri dan pengaruh dari amalan dia sendiri. Misalnya dia pernah melakukan satu amalan, terus amalan itu bermanfaat bagi yang lain dengan waktu yang lebih lama, maka sepanjang itu dia mendapatkan pahalanya. Nah, kalau pertanyaannya pahala amal apa yang bisa kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal, di situ ada yang disepakati dan di situ ada yang diperselisihkan. Yang disepakati contohnya puasa nadar. Misalnya orang yang baru meninggal tadi pernah bernadar puasa belum kelakon, maka nanti dijalani oleh anaknya. Yang kedua, sedekah atas nama beliau. Yang ketiga, haji jika beliau sudah mampu tapi belum melaksanakannya karena masalah fisik. Mampu secara finansial tapi belum mampu secara fisik. Kemudian apalagi? Berikutnya adalah doa. Kita mendoakan kepada beliau dengan doa-doa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah uang bagi hasil di bank syariah digunakan untuk membayar listrik, telepon, dan sejenisnya? Sejenisnya ini banyak ya, untuk makan, untuk minum. Jawabannya tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Bayar listrik, telepon itu kewajiban pribadi kita. Jadi tidak boleh kita gunakan untuk itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah pelaku maksiat bisa termasuk ahlu sunnah selama tidak melakukan bid'ah? semisal masih meninggalkan beberapa waktu sholat dan dosa-dosa semisal dikarenakan godaan syahwat. Baik, pelaku dosa besar dia masih ahlussunnah, dan orang bisa keluar dari ahlussunnah karena beberapa sebab, diantaranya dia punya pemikiran dan pemahaman yang keluar dari prinsip ahlussunnah. Dakwah bil lisan sejauh apa batasannya? Di sosial media dengan kondisi ilmu agama yang baru belajar, selama tidak terjatuh pada debat yang tercela. Anda bisa mengenali dari misalnya penulisnya. Kalau yang kita pelajari tulisannya mungkin kita berat ya. Tapi kalau dari penulisnya mungkin lebih ringan. Misalnya ini tulisan Ustaz Yazid, insya Allah sudah dikoreksi dengan baik, atau kontennya tidak bermasalah. Nah, silahkan Anda sebarkan. Dengan cara seperti itu Anda akan memiliki andil dalam menyebarkan kebenaran sebisanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kita menyikapi peraturan negara untuk membayar pajak? Di sini ada yang selesai bayar pajak merasa senang? Tidak. Ya, kita semuanya enggak suka kalau dipajak ya. Sampai pun kendaraan bermotor kalau bisa enggak, jangan ada pajaknya. Cuman kan jadi masalah ketika nantinya ke belakang. Kita di posisi enggak suka, cuman gimana lagi, enggak ada pilihan kecuali harus bayar. Maka kalau ada pilihan, Anda ada pilihan tidak bayar ya, tidak perlu dilaporkan. Kalau ada pilihan seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang dijadikan pengelola suatu usaha, ada karyawannya yang pergi dan katanya sampai sekarang kehilangan kontak, padahal ada sedikit gaji yang belum dibawanya, siapa yang bertanggung jawab hal tersebut? Pengelola usaha atau pemilik modal? Jawabannya, jadi disisihkan senilai gaji karyawan tadi dan silahkan disimpan sampai memungkinkan untuk bisa ketemu orang ini. Dan kalau tidak bisa ketemu orang ini, ya salah satu ngalai mau pengelolanya atau pemilik modalnya ya, untuk kemudian menyerahkan uang ini jika sudah memungkinkan untuk ketemu, silakan disimpan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah menasihati suami yang salah, sulit dinasihati, sering menghukum istri dengan mendiamkan, sedangkan berjauhan jaraknya, apabila istri terus usaha perbaikan, ini termasuk jihad? Batasnya sampai kapan? Sabar tidak ada batasnya. Jadi apa yang dilakukan oleh istri mengingatkan suaminya, jika memang suaminya betul-betul bersalah, insya Allah termasuk diantara upaya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalaupun misalnya suaminya marah mendiamkan, ya sabar ya. Silakan dibuat kesepakatan bagaimana caranya biar tidak diam. Nanti diajak rapat, nanti enggak diam kalau rapat. Berjihad dalam dakwah menyeru kepada Islam harus memenuhi nahi mungkar amar ma'ruf, terutama jika konteksnya pada kemaksiatan. Kemungkinan di hadapan kita yang perlu diselisihi. Pertanyaannya, kapan kita tahu kapasitas kita saat itu hanya mengingkari dengan hati? Tayyib. Apakah saat kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik dan hikmah, termasuk udzur tidak nahi mungkar amar ma'ruf dengan lisan? Jika dengan lisan mengingkarinya, bagaimana mengukurkan kewajiban bagian amar ma'rufnya? Intinya begini, kemungkaran itu bisa bentuknya dua, melanggar yang haram atau meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib. Kalau kita melihat salah satu dari dua ini, maka kita diminta ingatkan orang itu untuk kembali kepada yang benar. Terus apa yang bisa kita lakukan? Lakukan dengan cara sampaikan atau dengan cara diubah secara tangan. Kita langsung mengubahnya dengan tangan kita. Itu kalau kita bisa. Misalnya anak itu bisa ya. Anak misalnya nonton film yang enggak benar, langsung HP-nya dirampas oleh orang tuanya. Bisa? Bisa. Karena anak di bawah kekuasaan orang tua. Atau adik itu di bawah kekuasaan kakak, biasanya kakak masih punya andil di situ. Atau suami kepada istrinya. Yang kedua, kalau ini enggak bisa, maka sampaikan secara lisan. Tetangga atau orang lain atau kawan. Kalau ini tetap enggak bisa, wah ini saya enggak berani kalau ngomong kayak gini, beresiko. Berarti minimal dengan hati. Minimal dengan hati itu gimana, Pak? Kita enggak suka dengan perbuatannya dan kita menjauhinya. Bukan ikut nonton menikmati. Ada judi di pos kampling dekat rumah kita. Wah ini kalau tak obrak-abrik alat judinya, bisa diantemi, bisa dipukuli mereka. Kalau saya berdakwah di depan mereka, ya ayuhannas, tinggalkan judi, bertakwalah kepada Allah. Wah, saya kan belum khotib, kayaknya mereka gak bakalan menerima. Terus gimana? Coba tak datang ke sana aja, ikut nonton siapa yang akan menang. Loh kalau kayak gini berarti kamu menikmati. Seharusnya gimana? Menghindar. Karena bukti kalau kita itu benci dalam hati adalah kita menjauhinya dan menghindarinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat orang lain menganggap saya berada di aliran sesat, apakah perlu saya jelaskan kalau bukan penganut aliran sesat, atau cukup saya doakan mereka? Jika bisa menjelaskan, silakan jelaskan. Sampaikan, saya bukan di posisi aliran sesat. Kalau misalnya Anda mau bukti, silakan ikut kajian bareng saya. Tapi kalau tidak bisa menjelaskan, karena mereka juga tertutup, bisanya hanya menuduh, ya, hit and run, lempar tuduhan lari, lempar tuduhan lari, ya sudah, berarti kita santai saja, gak usah terlalu dihiraukan. Karena orang kalau nuduh dan dia tidak berani bertanggung jawab dengan tuduhannya, itu tidak akan bakalan banyak yang mendengarkannya. Tapi kalau tuduhan itu berlanjut, kita hadapi, kita sampaikan, kami punya ciri-ciri seperti ini, silakan dinilai. Kalau nggak percaya boleh ikut kajian kami. Kita terbuka ya. Nah biasanya yang menuduh itu tidak lebih terbuka dibandingkan yang dituduh. Biasanya, biasanya Ahlussunnah yang dituduh dengan adanya sebagian ahli bid'ah yang nggak suka kemudian menuduh kita, coba diajak sama-sama terbuka. Kita terbuka saja, Pak. Ayo buat diskusi atau gimana, mereka pasti tidak akan berani 100%. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika kita jihad dengan lisan atau tulisan, mana ada yang tidak menerima dan sampai mengatakan dakwah kita aneh, bagaimana sikap itu? Bagaimana yang tidak menerima dakwah kita tersebut, dibenci, dimusuhi, dihina, bagaimana dalam menanggapi hal tersebut jika dalam berdakwah diajak berdebat? Jadi dakwah itu memberikan doktrin, bukan mengajak debat. Makanya yang diajarkan oleh para asatidah ketika kita menyampaikan ajakan di Facebook atau di medsos yang lain, termasuk di media-media televisi dan sebagainya, kita cuma dikasih tugas sampaikan, jangan layani. Sampaikan, jangan layani. Ada komentar di bawah, biarkan aja komentar di bawah. Dan bila perlu komentarnya ditutup. Meskipun kalau komentar ditutup tidak lebih naik dibandingkan yang dibuka komentarnya. YouTube lebih suka kalau ada komentarnya. Nanti dia lebih gampang untuk dicari di internet. Tapi intinya kita sampaikan dan kita tidak perlu melayani debat. Mereka kalau ngajak debat ya sudah, gak usah dilayani, biarkan saja. Karena pendidikan itu tidak dengan cara memperdebatkan kebenaran, tapi pendidikan itu dengan cara menyampaikan kebenaran. Karena orang yang seperti ini kalau dilayani, mereka akan semakin bangga, semakin senang. Padahal tidak jaminan apa yang dia bela adalah kebenaran. Wallahu ta'ala. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.